Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmatnya, perlindungannya, hidayahnya, serta salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya dan seluruh pengikutnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita tetap mengudara kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam kajian penyejuk iman. Mudah-mudahan selalu kita dilindungi Allah. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita dan menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membawakan surat At-Taubah ayat 57. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhala lawallau ilaihi wahum yajmahun. Artinya, jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang yang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Hal ini adalah firman Allah dimulai dengan kata-kata malja'a, yaitu artinya tempat perlindungan atau artinya tempat kembali dan tempat bersembunyi yang dapat melindungi kita dari rasa sakit dan takut. Seperti yang dibahasakan juga di sini adalah muddakhala. Muddakhala ini ada lubang bawah tanah, artinya juga bisa bunker, yang terdapat di dalam tanah yang sempit sehingga sulit untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita di sini kita mendapatkan ada tiga tempat menyelamatkan diri dari peperangan. Pertama itu disebutkan dalam Al-Quran malja'a. Kedua magharat, artinya gua-gua. Malja'an itu tempat perlindungan. Dan yang ketiga itu muddakhala. Muddakhala artinya adalah lubang bawah tanah. Maka dalam hal ini ketika Allah berfirman lau yajiduna, memakai kata-kata jikalau. Apakah kira-kira Ustaz Perdana, apakah memang betul mereka ini dengan tiga tempat ini mendapatkan perlindungan ketika terjadi peperangan menghadapi orang-orang munafik tersebut? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Keterangan Allah Subhanahu wa taala di ayat 57 ini sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang kondisi jiwa orang-orang munafik. Beginilah orang-orang munafik, itu yang ingin dibahasakan Allah. Orang-orang munafik itu kalau disuruh perang tidak mau. Kalau sudah berhadapan dengan musuh atau ketika berada dalam kondisi kritis, mereka akan berusaha untuk cari selamat sendiri, buang badan, ya. Inilah mereka lakukan, hanya sekedar untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi kondisi kejiwaan orang munafik itu adalah mereka akan selalu ketakutan di dalam kehidupan mereka. Ini berangkat daripada tidak adanya keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinan terhadap kebaikan apa yang mereka lakukan. Ada musuh datang, mereka lari, sembunyi, sampai pun di tempat-tempat yang sangat kecil seperti lubang-lubang tikus itu akan mereka lakukan untuk merasakan aman. Sanggup mereka untuk menyelamatkan diri sendiri dengan tidak mencoba untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Ini di mana ini cara berpikirnya? Di mana sudah hati mereka ini? Begitu. Hanya sekedar ingin menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan saudara-saudara mereka, ya, kerabat mereka itu harus menghadapi berbagai permasalahan ya akibat serangan musuh itu. Ini adalah sikap dari orang-orang yang tidak memiliki jiwa kasih sayang, yang selalu ketakutan di dalam kehidupannya, yang ditampilkan oleh sikap buang badan atau sikap berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya ya, yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bagaimana kondisi kejiwaan mereka yang sangat labil, yang membuat mereka itu hidup terus di dalam ketakutan, sehingga apapun tempat yang mereka bisa dapatkan, mereka akan mencoba untuk menyelamatkan diri hanya sekedar untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan membiarkan tugas dan tanggung jawab mereka, yang yaitu untuk menyelamatkan kota Madinah atau keluarga-keluarga mereka yang ada. Iya, kalau saya lihat kembali kepada pertanyaan Ustaz Fajrul ini kan, dapatkah mereka menyelamatkan diri mereka sendiri? Kan itu pertanyaannya kan? Jawabannya tidak. Jadi walaupun mereka berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri tadi, egosentrisnya sudah timbul dan tumbuh, tetap saja mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena apa? Karena peperangan itu bukan masalah pribadi-pribadi. Peperangan itu adalah kebersamaan. Cinta tanah air itu ditumbuh kembangkan untuk saling mencintai, bergotong royong antar sesama manusia. Sudah melupakan batas-batas apa yang perbedaan di antara mereka untuk bersatu padu membela negara. Pada waktu itu adalah Madinah ya. Jadi di sini mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, itu satu. Yang kedua, mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri karena apa? Karena keselamatan, kemenangan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita menemukan dalam pernyataan orang mukmin sebelum Allah menceritakan kaum munafik ini sangat bertolak belakang. Orang mukmin berkata, "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Kami tidak akan mendapatkan musibah apapun kecuali musibah yang menimpa kami itu baik bagi kami. Huwa maulana. Karena Allah adalah pelindung kami. Jadi orang mukmin kalah pun dia sebenarnya menang, bahagia. Karena apa? Walaupun dia mati syahid, dia akan masuk surga dan itu adalah kenikmatan. Menang di dunia, dia pun akan mendapatkan kenikmatan. Sementara orang munafik, kalah mati dia tidak ada istilah surga, yang ada istilah konyol. Menang dapat harta, dia pun akan bingung untuk apa harta itu, karena dia tidak yakin bahwa pemberian sedekah itu akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dari dua hal ini dapat kita tegaskan, mereka tidak dapat keselamatan karena keselamatan bersumber dari Allah dan mereka tidak yakin kepada Allah. Ya, ketika keselamatan yang kita dapatkan itu adalah memang mutlak murni bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya memang kita kembali kepada apa yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemenangan itu memang betul-betul murni mutlak apapun yang terjadi dalam peperangan tersebut. Didapatkannya itu kemenangan, dapatnya kekalahan sesuai dengan firman Allah tadi, "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana." Artinya dalam kajian ayat yang kita kaji saat ini adalah itu betul-betul tergantung bagaimana keyakinan kita, kan Ustaz? Ya, perspektif, sudut pandang. Sudut pandang. Ya. Keyakinan kita. Kita melihat perjuangan yang diperjuangkan oleh pahlawan bangsa Indonesia. Ya. Keyakinan mereka apa dahulu, kan begitu? Ketika mereka membuka ikatan keyakinan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan merasakan lelah dalam menghadapi semua segala permusuhan yang dihadapi. Bahkan pada saat itu kita itu sangat ketinggalan jauh dari segi alat-alat peperangan. Iya. Sama juga yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Iya, perang Tabuk ini. Perang khususnya. Tabuk ya. Khususnya kan gitu. Tidak didapatkan, bahkan sangat lemah pada saat itu. Begitu juga perang Badar, sangat lemah juga. Tapi disitulah keyakinan yang dibentuk Rasulullah. Dengan keyakinan itu Allah memberikan sebuah perlindungan. Makanya kalau kita melihat dari malja'an, magharat, muddakhala, ini adalah sebagai simbol saja, seakan-akan mereka itu dapat menempati tempat ini, seakan-akan mereka itu aman. Padahal Allah mengatakan di sini, lawallau itu mereka berpaling, tidak saja berpaling, wahum yajmahun. Yajmahun di sini artinya yusri'una haroban. Haroban artinya terlari yusri'una lari haroban terbirit-birit. Ya. Artinya memang tidak mau mereka palingkan wajah mereka lagi ke belakang untuk menghadapi suatu persoalan yang betul-betul real pada saat itu. Iya. Inilah yang disebutkan oleh Ustadz Perdana tadi adalah sifat orang-orang munafik. Iya. Yang dihadapi pas saat itu. Mungkin ada sebuah pertanyaan Ustaz Berdana, yeah. Kira-kira apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya ini Ustaz? Iya, kita berbicara. Ayat ini masih berbicara tentang gambaran Allah terhadap sikap-sikap orang munafik. Kalau di dalam ayat sebelumnya sudah jelaskan bagaimana mereka itu dengan keraguan mereka, ketidakyakinan mereka terhadap diri mereka, sehingga akhirnya mereka membutuhkan sumpah agar bisa dipercaya oleh orang lain. Begitu juga dalam keterangan ayat lain masih juga berbicara tentang bagaimana sikap-sikap orang munafik yang berinfak atau berzakat tapi tetap tidak diterima oleh Allah. Nah, di dalam keterangan ayat pembahasan kita pada hari ini, yang menariknya adalah sebagaimana tadi sedikit disampaikan oleh Ustaz Fajrul, ada sikap optimis yang harus ditampilkan oleh seseorang di dalam menghadapi kehidupan mereka. Iya. Sebagai contoh di dalam perang Tabuk, yang menariknya Allah menggambarkan dua sikap yang berbeda antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin. Yeah. Ketika orang munafik melihat pasukan yang begitu besar, mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa hurura. Yeah. Apa yang dijanjikan Allah itu hanya sekedar merupakan satu hal bohong saja. Mereka kemudian mengatakan jangan lagi di sini, pulanglah ya. Pulanglah ke kota Madinah. Sampai ada yang mengatakan, Rasul kami mau pulang, inna buyutana aurah. Rumah kami terbuka. Ini alasan yang dibuat-buat. Ya. Ketika umat Islam, kaum mukmin melihat begitu besar pasukan yang akan mereka hadapi, ternyata sikap yang ditampilkan adalah haza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Ini adalah wa mazadahum illa iman wa taslima. Mereka mengatakan ini yang sudah dijanjikan Allah. Tergambar di hadapan mereka bukan ketakutan tapi malah indahnya menjadi syahid, diterima oleh Allah dengan tangan terbuka dan bidadari surga yang sudah siap menyambut. Yeah. Itu yang ada dalam gambaran mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan minal mu'minina rijalun ada sebagian yang mengkada nahbahu wa minhum man yantazir, ada yang mati syahid tapi juga masih ada juga yang tetap menunggu tidak mati syahid pada saat itu. Jadi ada perbedaan sikap yang muncul dari perbedaan keyakinan. Ketika keyakinan semakin kuat, sikap optimisme, gambaran keindahan akan semakin nampak di dalam diri orang yang punya sikap optimis dan keyakinan. Tapi pada saat kita merasa ketakutan dan hilang rasa keyakinan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang negatif dan hanya rasa pesimis saja yang melanda jiwa seseorang tersebut. Iya, kalau kita lihat ayat 57 ini terlihat jelas bahwa kaum munafik tadi yang digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi, bisa kita juga lebih mengkerucutkan, hanya melihat kepada kekuatan materi, kekuatan benda. Dia melihat bagaimana ada gua, ada lubang, ada tempat perlindungan. Dia hanya meminta pertolongan kepada yang bersifat materi. Kekuatan yang dimiliki itu adalah materi. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, kekuatan itu terdapat pada anak dan harta. Kalau tidak punya anak dan harta, mati laku katanya. Padahal sebenarnya kekuatan itu bukan terletak pada harta dan anak, bukan pada benda-benda materi. Betul, materi, harta, anak perlu, tetapi bukan itulah kekuatan yang optimal dan utama. Umat Islam, seperti kata Perdana tadi, kenapa mau melihat semua itu indah ketika menghadapi musuh? Karena dia memiliki kekuatan iman. Jadi ada kekuatan iman yang tumbuh pada jiwa sanubari setiap muslim, dan ada kekuatan materi yang tumbuh pada jiwa sanubari setiap munafik. Dan kenyataannya membuktikan bahwa kekuatan iman inilah yang berbahagia. Dan kenyataan juga membuktikan, sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Quran, kekuatan materi inilah yang akhirnya menyengsarakan dan azab. Tidak saja di akhirat, di dunia pun dia sudah tersiksa. Iya, memang kalau kita simpulkan dalam pertemuan ini, bahwasanya materi yang disinggung dalam ayat surat Taubah ini, ayat 57 ini, adalah malja'an, itu adalah seakan itu adalah tempat materi. Anggap saja itu mungkin emas, magharat di sini adalah istana, muddakhala ini adalah tempat harta yang berlimpah luah. Ketika mereka mendapatkan ini adalah sebagai pelindung mereka, maka mereka akan lebih banyak berlari dari tujuan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadikan syariat ini menjadi tujuan hidup kita. Amin. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, kita mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.